kamu nanti. Jam piro iki? Aku kan mau lo nak gini. Hah? Aku tuh ambek wong liya. Kene wis janjian lo saiki. Lah terus aku mau anggap apa? Kok iso iku lo? Aku ngelatih. Kalau punya janji itu ditepati. Gak kok ingin carae. Terus kan luwe meleh metu ambe arek iku timbang nepati janjimu. Aku pertama iku janjian ambe sopo sih? Lah iya ambe aku kan. Terus aku bilang arek iku. Aku mundur tutup merkot, tresno ku wis ilang.